Bagaimana hukumnya jika seorang wanita memiliki atau menyebarkan dakwah lewat YouTube? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Yang namanya media-media sosial itu sangat banyak. Barakallahu fikum. Sehingga kita bisa menyebarkan dakwah dari sekian banyak media-media sosial. Tetapi kita berupaya untuk mencari yang paling bersih dari fitnah-fitnah, paling aman dari fitnah-fitnah. Itu yang kita anjurkan barakallahu fikum, agar jangan sampai seseorang mendapatkan satu kebaikan tapi ditawarkan di sekitarnya 1000 kejelekan. Saya khawatir lebih banyak yang celaka daripada yang selamat. Wallahu ta'ala alam.